Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwani fiddin azzakumullah, kita masuk kepada surat Al-Baqarah, tafsir surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Surat ini dinamakan Al-Baqarah karena terdapat padanya kisah sapi betina yang diperintahkan oleh Allah untuk disembelih oleh Bani Israel. Sebagaimana surat Al-Kahfi dinamakan surat Al-Kahfi karena terdapat padanya kisah Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang bersembunyi di gua dalam menyelamatkan iman. Maka surat Al-Baqarah ini juga dinamakan demikian karena terdapat padanya kisah Bani Israel yang diperintah oleh Allah untuk menyembelih sapi betina. Kita masuk kepada penjelasan atau tafsir dari Al-Syeikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Taqaddama al-kalamu 'ala al-basmalati. Kita sudah membicarakan sebelum ini tentang tafsir bagi basmalah. وَأَمَّا الْحُرُوفُ الْمُقَطَّعَةُ وَأَمَّا الْحُرُوفُ الْمُقَطَّعَةُ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ. Adapun huruf-huruf yang al-muqatta'ah, yang terputus pada setiap awal surat-surat, di Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad, Nun, dan selanjutnya. Huruf-huruf yang terdapat pada permulaan surat-surat tertentu di dalam Al-Quran ini kata beliau, fal aslamu fiha, maka yang paling selamat di dalam hal memahami huruf-huruf yang terputus dari kalimat itu adalah as-sukutu an-ta'arrubi li-ma'naha, yaitu dengan diam, diam dari at-ta'arrub li-ma'naha, dari upaya untuk mengerti maknanya, atau upaya mengemukakan maknanya, min ghairi mustanidin syar'i, tanpa bersandar, min ghairi mustanidin, tanpa bersandar syar'iin, secara syar'i. مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا. Bersamaan dengan al-jazm, keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala tidaklah menurunkan ayat wahyunya dalam bentuk huruf-huruf yang terputus itu abadan. Tidaklah Allah menurunkannya dengan sia-sia. Bal li hikmatin la na'lamuha. Bahkan Allah turunkan itu li hikmatin, karena ada satu hikmah, satu tujuan yang kita tidak tahu. Nah, itu lebih selamat. Walaupun ada riwayat-riwayat dari Ibn Abbas, yang riwayat-riwayat itu juga sangat dipertanyakan apakah benar Ibn Abbas menyatakan demikian, bahwa huruf-huruf itu mempunyai makna singkatan seperti alif lam mim, singkatan dari alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Jadi Al-Quran itu dari Allah melalui Jibril kepada Muhammad. Ada kemaknaan demikian yang dikatakan itu adalah tafsir Ibn Abbas. Di riwayat yang menerangkan demikian dari Ibn Abbas juga lemah. Jadi lebih selamat memang kata Syekh kita diam. Hah? Tidak berupaya untuk memberikan arti dan masalahnya riwayat-riwayat tentang pengertian ini lemah. Tapi kita yakin pasti Allah punya tujuan, punya hikmah menurunkan ayat dalam bentuk potongan huruf-huruf hijaiyah seperti ini. Wa qawluhu dzalikal kitabu ay hadzal kitabul azim. Dzalikal kitab yaitu kitab yang agung ini. Alladzi huwal kitabu 'alal haqiqati, yang dia adalah kitab yang hakiki, yang sesungguhnya. Al-mustamilu yang mengandungi ala malam tashtamil alaihi kutubul mutaqaddimin, yang mengandungi perkara yang tidak dikandungi, lam tashtamil alaih, tidak dikandungi atasnya oleh kitab-kitab terdahulu, kutubul mutaqaddimin. Kitab-kitab terdahulu yaitu kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim, itu semua kitab-kitab terdahulu yang tidak mengandungi apa yang dikandungi oleh Al-Quran. Sedangkan Al-Quran mengandungi apa yang dikandung oleh kitab-kitab terdahulu, plus kandungan-kandungan yang tidak terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu minal ilmil azimi wal haqqil mubin, kandungan dalam bentuk ilmu yang agung dan al-haq yang terang. Ilmu-ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran itu di samping ilmu yang pernah di yang pernah terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, juga adanya ilmu-ilmu yang tidak diberitakan dalam kitab-kitab terdahulu. Di dalam Al-Quran mengandung Al-Haqqul Mubin, karena Al-Quran juga membongkar segala kejahatan-kejahatan Yahudi dan Nasara terhadap kitab-kitab terdahulu yang selama ini berhasil ditutup-tutupi oleh mereka. Tetapi semua itu diterangkan dengan gamblang oleh Al-Quran, berbagai kejahatan-kejahatan tersebut. Bahwa la raiba fihi, maka Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Wala syakka, dan tidak ada kebimbangan. Biwajhin minal wujuh, dari sisi manapun. Tidak ada keraguan dari sisi manapun, dari sisi sejarah sampainya Al-Quran itu kepada kita, dari sisi kandungan isi Al-Quran itu dari sisi susunan bahasa yang terdapat dalam Al-Quran itu, dari sisi berita-berita yang terdapat dalam Al-Quran itu, dari segala sisi tidak ada keraguan. Dan semua itu bisa bahkan ditantang kita oleh Allah untuk membuktikan keraguan terhadapnya secara ilmiah, dan pasti tidak bisa membuktikannya secara ilmiah, cuma tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Wa nafar raib anhu nafiyat nafar wa nafyur raibi anhu, dan penolakan, penafian keraguan tentang Al-Qur'an, yastalzimu diddahu, mempunyai kemestian kepada lawan daripada apa keraguan itu. Kalau dinafikan keraguan, berarti ditetapkannya ada lawan daripada keraguan itu. Id diddur raibi wasyakki al-yakinu, dimana diddur raibi lawan daripada keraguan, wasyakki dan lawan daripada kebimbangan adalah al-yakinu, keyakinan. Fahadal kitabu, maka kitab ini mustamilun, mengandungi ala ilmil yaqini, mengandungi ilmul yaqin, ilmu yang sangat meyakinkan. Al muzilu lisyakki warraibi, ilmu yang muzil, yang menghapuskan segala kebimbangan dan keraguan. Ya, orang belajar Al-Quran, maka kalau dia belajar dengan benar, dengan sunnah Nabi, dengan cara Nabi belajar Al-Quran, dengan cara para sahabat Nabi belajar Al-Quran, pasti Al-Quran itu cukup untuk meyakinkan kita dan menolak segala kebimbangan. Pasti Al-Quran itu mampu untuk menjawab segala keraguan-keraguan. Wahadihi qa'idatun mufidatun, dan ini adalah kaidah yang berguna, yaitu anna nafyal maqsuda bihi al-madhu, bahwa sesungguhnya penafian yang dituju dengannya ialah al-madhu, pujian. La budda ayyakuna mutabamminan li ziddihi, penafian yang dituju dengannya itu sebagai pujian, penafian yang model demikian itu pasti, la budda pasti, ayyakuna bahwasanya penafian itu mutabamminan li ziddih, mengandung lawan daripada apa yang dinafikan itu. Penafian itu kalau ditujukan dalam rangka untuk menyatakan sanjungan dan pujian, pasti mengandungi apa? Mana lawan daripada yang dinafikan tersebut. Wahual kamal, yaitu kesempurnaan. Ya, seperti penafian dalam bentuk yang dituju, dalam bentuk yang dituju itu pujian. Contoh lain yaitu la ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Dinafikannya segala sembahan yang benar adalah untuk mengisbatkan, menetapkan makna bahwasanya sesembahan itu hanya untuk Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Dan itu adalah kesempurnaan, menunjukkan kesempurnaan. Laisa kamitslihi syai'un. Contoh. Dinafikannya apa? Dinafikannya keserupaan makhluk dengan Allah. Ya. Nah, itu adalah mengandungi pengertian kamal, kesempurnaan, yaitu bahwa Allah mempunyai sifat yang tidak serupa dengan makhluk, ya. Dan itu menunjukkan kesempurnaan sifat Allah. Li'anna nafya adamun. Beliau menerangkan alasannya. Karena penafian itu maknanya ialah adam, ketidakadaan. Wal adamul mahdu la madhafihi. Adapun penafian yang mempunyai pengertian adam mahab, ketidakadaan semata-mata, la madhafihi, itu tidak ada pujian padanya. Tidak mengandung pujian kalau penafian itu maknanya ialah penafian semata-mata. Ya. Seperti walam yakun lahu kufuwan ahad. Dinafikan di sini apa? Keserupaan Allah dengan satupun dari makhluk. Ini yang dinafikan. Kalau penafian itu pengertiannya semata-mata penafian, tidak menunjukkan kepada satu pengertian lawannya, maka itu pengertian apa, penafian semata-mata yang tidak mempunyai makna pujian. Karena itu pasti Allah menafikan dirinya dari keserupaan dengan makhluk, karena mengandungi atau bertujuan untuk menyatakan madah, tujuan pujian baginya, yaitu menetapkan adanya sifat-sifat bagi Allah yang tidak ada pada makhluk keserupaannya. Falamma ishtamala 'ala al-yaqin, maka ketika penafian ini menunjukkan kepada lawan daripadanya, yaitu keyakinan. Penafian apa? Adanya keraguan pada Al-Quran. Dinafikannya keraguan terdapat yang ada pada Al-Quran, maka ketika penafian keraguan dalam Al-Quran itu mempunyai pengertian yakin bahwa Al-Quran mempunyai, mengandungi keyakinan. Wa kanatil hidayatu la tahsulu illa bil yaqin. Dan hidayah itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan yakin. Ya. Qala, maka Allah menegaskan telah menafikan keraguan dalam Al-Qur'an yang mempunyai makna bahwa isi Al-Qur'an seluruhnya adalah keyakinan. Maka Allah menyatakan hudan lil muttaqin, bahwa Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kata Syekh, wal huda ma tahsuru bihil hidayatu minad dalalati wasyabahi. Dan yang dinamakan al-huda, petunjuk, ma tahsuru bihi al-hidayah, tidak akan terjadi dengannya petunjuk itu, tidak akan terjadi dari kesesatan, wasyabah, dan kesamar-samaran. Ya. Tidak akan terjadi hidayah itu dari kesesatan dan kesamar-samaran. Atau al-huda itu ialah sesuatu yang terjadi, ma tahsulu bihi, sesuatu yang terjadi dengannya al-hidayah, petunjuk dari untuk selamat dari kesesatan dan kesamar-samaran. Wa ma bihi al-hidayatu ila suluqit turuqin nafi'ah. Di samping yang namanya al-huda itu ialah petunjuk untuk selamat dari kesesatan dan kesamar-samaran, juga al-huda itu ialah petunjuk kepada upaya untuk suluk, menempuh aturuk an-nafi'ah, jalan-jalan yang bermanfaat. Itu al-huda. Mempunyai dua fungsi, yaitu menyelamatkan kita dari ad-dhalal wasyabah, menyelamatkan kita dari kesesatan dan kekaburan, ya, serta yang kedua yaitu membimbing kita untuk menempuh jalan-jalan kemanfaatan. Wa qala huda, hudan, wa hudifa al-ma'mul, dihapuskannya maf'ul, objeknya. Falam yakul hudan lil maslahatil fulaniyah. Tidak, Allah menyatakan di sini, lam yakul, tidak menyatakan bahwa Al-Quran ini adalah hudan, tunjuk, lil maslahah al-fulaniyah, untuk kemaslahatan ini, wala li syai'il fulani, dan tidak juga petunjuk untuk sesuatu yang itu tidak ditentukan, hanya menyatakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk apa? Nah, petunjuk untuk apa tidak disebutkan di tidak dicantumkan. Kenapa? Kalau demikian, ini susunan yang demikian li iradatil umumi, untuk memberi pengertian yang diinginkan hudan ialah untuk perkara yang umum, tidak perkara tertentu. Karena itu tidak dicantumkan perkara apa, petunjuk untuk perkara apa tidak dicantumkan di sini, mahdhuf, dihapus, ya. Nah, adalah karena diinginkan dengan ini bahwa makna hudan, petunjuk itu adalah untuk segala perkara. Wa annahu hudan li jami'i masalihid daraini. Dan dengan demikian pengertiannya ialah bahwa Al-Qur'an itu sebagai petunjuk untuk segenap kemaslahatan, masalih, kemaslahatan-kemaslahatan ad-daraini di dunia dan akhirat. Nah, untuk memberi pengertian keumumannya, hudan petunjuk bagi umum seluruh permasalahan, maslahat-maslahat, di dunia dan di akhirat. Itu kegunaannya. Kenapa, kata Syekh, kenapa tidak Allah sebutkan untuk apa, hudan untuk apa, tetapi disengaja tidak disebutkan adalah karena memang untuk memberi pengertian makna yang umum. Bahwa mursyidun lil ibadi, maka Al-Qur'an itu mursyidun, bimbingan, lil ibadi, bagi segenap hamba, fil masaili, dalam segala masalah, baik itu masalah al-usuliyah, masalah-masalah prinsip atau pokok-pokok, usul jamak dari asal maknanya pokok. Aslu syajar, itu pokoknya pohon, apa itu akar yang di bawah itu. Usul ialah pokok-pokok, prinsip-prinsip begitu. Al-Quran sebagai bimbingan bagi hamba-hamba untuk masalah-masalah usul, masalah-masalah pokok, wal furu'iyah, dan masalah-masalah cabang, al-usuliyah wal furu'iyah. Al-furu' jamak dari al-far', al-far' yaitu cabang. Wa mubayyinun lil haqqi minal batili, dan Al-Qur'an adalah mubayyinun lil haqqi, sebagai keterangan tentang kebenaran, bagi kebenaran. Mubayyin yaitu pemisah, ditampakkan, mubayyin ditampakkan pembedaan al-haq minal batil, al-haq dari al-batil. Itu mubayyin, menjadikan pembeda, perbedaan lil haqqi minal batil, bagi al-haq dari kebatilan. Dalam bahasa Arab itu bayan al-haq minal batil, telah tampak, bayan itu telah tampak, mubayyin menampakkan, begitu, menampakkan perbedaan al-haq dari al-batil. Wasahihi minadda'ifi, dan juga menampakkan perbedaan antara yang sahih, yang benar atau yang akurat, minadda'if, dari perkara yang lemah, yang tidak akurat beritanya. Di dalam Al-Quran ada koreksi terhadap berita-berita yang berkembang di kalangan Yahudi dan Nasara tentang nabi-nabi terdahulu. Maka diceritakan oleh Allah mana berita yang benar dan mana, dan dibantah pula berita-berita yang tidak benar. Seperti ayat menyatakan makana Ibrahim Yahudian wala Nasraniyah. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Untuk membantah berita dari kalangan orang-orang Yahudi, Ibrahim itu orang Yahudi. Orang-orang Nasrani bilang Ibrahim itu adalah orang Nasrani. Dibantah berita itu. Juga berita kalangan Nasara mengatakan bahwa mereka, bahwa orang-orang Yahudi, berita dari kalangan orang Yahudi bahwa mereka merasa memberitakan telah membunuh dan menyalib Isa bin Maryam. Maka turun ayat menyatakan as-sahih, yang benar itu bagaimana? Wa ma talabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha an, tidaklah mereka membunuhnya, tidaklah mereka menyalibnya, akan tetapi yang terjadi ialah diserupakan dengan orang lain. Itu Al-Qur'an, yaitu mubayyin lis-sahih minadh-dha'if, menerangkan mana berita yang benar dan mana berita yang tidak benar. Wa mubayyinun lahum kaifa yaslukuna turuqan nafi'ati an-nafi'ata lahum, dan juga Al-Quran menerangkan kepada mereka kaifa yaslukuna, bagaimana mereka menempuh turuqan nafi'ata, jalan-jalan yang bermanfaat. Lahum, bagi, bermanfaat bagi mereka. Fi dunyahum wa ukhrahum, di dalam kehidupan dunia mereka maupun di dalam kehidupan akhirat mereka. Waqala fi mawdhi'in akhar, juga Allah menyatakan di tempat lain, di surat lain tentang Al-Qur'an itu dikatakan hudan linnas. Ya. Kalau di ayat ini hudan lil muttaqin, khusus untuk orang muttaqin. Sedangkan di ayat lain hudan linnas fa'ammama. Maka di ayat lain ammama diumumkan, tidak hanya untuk muttaqin tapi untuk sekalian manusia. Wa fi hadzal mawdhi'i wa ghairihi, dan di ayat ini dan juga di ayat lain, mawdhi' itu tempat, yang dimaksud tempat yaitu ayat. dikatakan hudan lil muttaqin. Ha? Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Li'annahu fi nafsihi hudan li jami'in nas. Karena di dalam pengertian ini sendiri, petunjuk itu sendiri, kalau untuk muttaqin, untuk orang yang bertakwa, maknanya juga hudan li jami'in nas, sebagai petunjuk bagi sekalian manusia untuk mereka menjadi muttaqin. Ya, jadi maknanya sama, hudan linnasi, hudan lil muttaqin, maknanya sama, yaitu apa? Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia untuk menjadi muttaqin. Untuk manusia itu menjadi muttaqin. Li'annahu, karena takwa itu sendiri, fi nafsihi, pada pengertian dia sendiri adalah hudan li jami'in nas. Okay. Petunjuk bagi sekalian manusia. Fal ashqiya'u lam yarfa'u bihi ra'san. Maka orang-orang ashqiya yang celaka, lam yarfa'u bihi ra'san, dia tidak akan mengangkat kepalanya untuk menerima Al-Quran. Walam yakbalu hudallahi, dan tidak akan menerima petunjuk dari Allah. Faqamat alaihim bihil hujjatu, sehingga setelah turunnya Al-Quran ini, maka tegaklah atas mereka hujjah, yakni dalil-dalil telah sampai kepada mereka, sehingga menutup segala peluang bagi mereka untuk di akhirat mencari alasan kenapa mereka tidak mengikuti petunjuk, karena segala alasan telah dituntaskan, dibantah oleh hujjah-hujjah yang ada dalam Al-Quran. Walam yantafi'u bihi li syaqa'ihim. Sudah ditegakkan padanya hujjah dengan Al-Quran ini, tetapi mereka tidak mengambil manfaat dengannya. Li syaqa'ihim, karena celakanya mereka. Wa ammal muttaquna, adapun orang-orang yang bertakwa, alladzina atau bisababil akbari lihusulil hidayati, karena yaitu orang-orang yang atau mendatangi, menempuh asbabil akbar, menempuh sebab yang terbesar, lihusulil hidayah, untuk terjadinya hidayah, untuk mendapatkannya hidayah. Sebab terbesar, sebab terbesar untuk mendapatkan hidayah, wa huwa taqwa, yaitu at-taqwa. Allati haqiqatuha, yang hakikatnya ialah ittikhadu ma yaqi suqtallahi wa adabi. Makna takwa itu ialah ittikhad, mengambil apa, menempuh mayati, apa-apa yang bisa melindungi syukurullah, melindungi diri dari kemarahan Allah, wa adabih, dan melindungi diri dari adab Allah. Alhamdulillah. Yaitu dalam bentuk apa, perkara yang bisa melindungi diri dari kemarahan Allah dan adab Allah, bimtisali awamirihi, dengan menunaikan perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah, fahtadau bihi, maka mereka yang bertakwa demikian ini ihtadau bihi, mengambil hidayah, mengambil petunjuk, mendapatkan petunjuk dengan Al-Qur'an tersebut, wan tafa'u ghayatul intifa'i, dan mereka pun mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an itu dengan setinggi-tinggi manfaat. Qala ta'ala, Allah yang Maha Tinggi menyatakan tentang, masih kaitannya dengan penjelasan beliau tentang masalah takwa. Dinukil ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu intattaqullaha yaj'al lakum furqana, wahai orang-orang yang beriman, bila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi kalian furqan, pembeda al-haq dari al-batil, al-maslahat dari al-mafsadah, ya, mafsadah kerusakan, pembeda al-khabithu minat tayyib, furqan itu juga pembeda antara yang jelek dari yang baik, ya, begitu. Bila kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi kalian furqan, ya. Maka bagaimana dengan takwa orang itu diberi oleh Allah furqan, yaitu ilmu, dimudahkan baginya untuk memahami ilmu dari Al-Quran ini yang membimbing dia untuk dengan jeli bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Fal muttaquna humul muntafi'una bil ayatil qur'aniyati wal ayatil kauniyati, maka orang yang bertakwa itu mereka akan bisa, al-muntafi'un, bisa mengambil manfaat terhadap ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah yaitu pada peristiwa alam ini, dia akan mendapatkan manfaat dari kedua-duanya. Walianal hidayata nau'ani, karena hidayah itu ada dua macam, hidayatul bayani wa hidayatul taufiqi, yaitu pertama hidayatul bayan, hidayah dalam pengertian al-bayan, kejelasan, keterangan. Yang kedua hidayah taufiq, hidayah dalam artian bimbingan, taufiq. Hidayatul bayan itu datang dari Allah dan Rasulnya dalam bentuk Al-Quran was Sunnah. Hidayatul taufiq hanya datang dari Allah. Nah, selain Allah tidak bisa memberi taufik, hidayah dalam artian taufik, selain Allah. Falmuttaquna hafalat lahumul hidayatan, maka orang-orang yang bertakwa itu mereka akan mendapatkan dua hidayah tersebut, dua macam hidayah tersebut. Wa ghairuhum lam tahsul lahum hidayat at-tawfiqi, sedangkan selain orang muttaqin, lam tahsul lahum, tidak akan mendapatkan bagi mereka hidayat at-tawfiqi, tidak akan mendapatkan apa? Hidayah dalam bentuk taufik. Selain orang muttaqin bisa mendapatkan keterangan dari Al-Qur'an semata-mata sebagai ilmu, informasi saja, tapi tidak akan mendapatkan taufik untuk kemudian beriman kepadanya, kemudian taat kepadanya. Tidak bisa yang demikian karena tidak ada takwa padanya. Wa hidayatul bayani biduni taufiqin lil amali biha, dan hidayatul bayan kalau bidun tanpa taufiq, tanpa bimbingan lil amal biha, untuk beramal dengan hidayah itu, laisat hidayatan haqiqatan tamatan, laisat hidayatan haqiqiyatan tamatan, maka sungguhnya hidayah yang demikian yaitu dalam bentuk keterangan saja itu hakikatnya bukanlah hidayah yang tamah, yang sempurna. Karena hanya semata-mata informasi tentang hidayah, tidak berguna bagi orang itu untuk membimbingnya menempuh jalan kepada keridhaan Allah. Begitu Syekh menerangkan tentang hidayah. Jadi kalau hidayah itu hanya sebatas ilmu saja, itu tidaklah hidayah. Kalau sebatas ilmu dan tidak mengantarkan dengan ilmu itu orang tersebut kepada amal saleh, maka itu bukan hidayah namanya pada hakikatnya. Karena itu tanda bahwa orang itu sungguh telah mendapatkan hidayah dengan Al-Qur'an ini ialah keadaan dia sebelum mempelajari Al-Qur'an berbeda dengan keadaan dia setelah mempelajari Al-Qur'an. Berbedanya dalam artian semakin baik kepada keadaan, semakin baik. Sebelum mempelajari Al-Qur'an penuh dengan keraguan dan kebimbangan, penuh dengan kontradiksi pikirannya itu, pertentangan yang tidak terselesaikan. Setelah mempelajari Al-Quran, plong, semuanya terjawab. Sebelum mempelajari Al-Quran, akhlaknya demikian buruknya. Setelah mempelajari Al-Quran, berubah akhlaknya menjadi baik. Sebelum mempelajari Al-Quran, kepribadiannya demikian labil, penuh dengan kebimbangan, berubah-ubah pendiriannya. Tetapi setelah mempelajari Al-Quran menjadi mantap dan tidak lagi menunjukkan sikap kelabilan, bahkan menunjukkan sikap kestabilan dan kemantapan pribadi. Nah, kepribadiannya sangat menakjubkan. Nah, itu namanya dia telah mendapatkan hidayah, baik hidayatul bayan maupun hidayatul taufik, melalui Al-Qur'an ini. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila hunaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.